intisabuhum ilal anbiya'i ma'a mukhalafatihim. Al-mas'alatu as-saminata asyarata. At-tanakuduhum fil intisabi yantasibuna ila Ibrahim ma'a idharihim tarkit tarka maf'ul dari idhar tarkat tabaihi summa qala syarih tarkat tibaihi summa qala syarih billahu ta'ala at-tanakudu fil intisabi huwa ayyan tasiba ila syai'in wa huwa mukhalifun lahu wa hadha intisabun batilun wa kadibun. Walintisabu sahihu huwa ayyantasiba ila syai'i wa yakunu muwafiqan lahu. Falladhi yantasibu ila Ibrahim yuwafiqu ma ja'a bihi min tauhidillah subhanahu wa ta'ala wa ikhlasil ibadati lahu wal bara'ati minal musyrikina wa la yukhalifuhu fi syai'in min dhalika. Wa min dhalika intisabil yahudi ila Ibrahim. Intisabu wa min dhalika intisabu mubtada muakhar wa min dhalika intisabu al-yahudi ila Ibrahim ma'amtinaihim min al-hajji wa istinkarihim listikbalil ka'bati wa lihada qala ta'ala inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakaw wa hudalil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin wa kadzalika man yantasibu ilal a'immati al arba'ati yajibu ay yuwafiqahum fil i'tiqadi wa la yukhalifuhum ila i'tiqadi ghairihim minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyati. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Intisabuhum ilal anbiya'i ma'a mukhalafatihim. Ini permasalahan ke-18 dari permasalahan jahiliyah. Mereka menisbatkan kepada para nabi, namun mereka menyelisihi para nabi tersebut. Mereka menisbatkan diri sebagai pengikut para nabi, namun mereka menyisihi ajaran atau dakwah dari para nabi tadi. Ya, tanaquduhum, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, filintisab, tanaqud, sikap kontradiksi mereka dalam penisbatan penyandaran. Mereka menyatakan kami pengikut Imam Syafi'i, mazhab kami Syafi'i, namun mereka kontra dengan apa yang diyakini oleh al-Imam Syafi'i dalam akidah beliau. Ternyata akidah mereka berbeda dengan al-Imam Syafi'i. Kalau murid-murid al-Imam Syafi'i, akidahnya di atas Imam Syafi'i. Misal al-Imam al-Muzani menulis kitab Syarhu Sunnah, walaupun asbabul wurud, sebab kronologi penulisan Syarh Sunnah tadi, karena ada tuduhan terhadap al-Imam al-Muzani bahwasanya beliau berakidah khalqul Quran. Katanya, konon disinyalir gosip al-Imam al-Muzani berakidah dengan pendapat Al-Quran adalah makhluk, maka beliau menulis kitab Syarh Sunnah. As-Sunnah, kalau disebut di era salaf, As-Sunnah ini maksudnya adalah akidah Ahlussunnah. Syarah akidah Ahlussunnah. Yang di buku ini sebagai bentuk tabri'ah, sikap berlepas diri beliau dari akidah Jahmiyah, dari akidah sesat yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Dan beliau tidak mencukupkan pada permasalahan Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluk. Namun beliau juga menyebutkan permasalahan-permasalahan yang lain, diantaranya Allah beristiwa di atas ars. Nah, ini al-Imam al-Muzani, murid langsung dari al-Imam al-Syafi'i. Al-Imam al-Muzani yang kata para ulama beliaulah penulis buku madhab Syafi'i pertama dalam fikih. yang beliau menulis kitab ya, yang dikenal dengan Mukhtasar Al-Muzanni, yang itu merupakan ringkasan dari guru beliau, karya guru beliau Imam Syafi'i Al-Umm. Nah, Mukhtasar Al-Muzanni ini yang disebut oleh para ulama buku fikih madhab Syafi'i perdana di alam semesta ini. Nah, Al-Imam Al-Muzanni baru Syafi'i tulen, karena akidah beliau di atas akidah Al-Imam Syafi'i. Berbeda dengan orang-orang itu yang fikihnya kata Syafi'i, akidahnya entah akidah siapa. Akidah Mu'tazilah, akidah Jahmiyah, akidah Asy'ariyah. Yang Imam Syafi'i sama sekali enggak pernah berpendapat dengan pendapat sesat mereka. Mana ada Imam Syafi'i mengatakan istawa, mana istaula? Nah. Mana ada? Kalau ada, mana buktinya? Enggak ada. Mana ada Imam Syafi'i berpendapat seperti mereka itu? Ya. Kalamullah itu kalam nafsi. Enggak pakai huruf, enggak pakai suara. Mana ada? Pendapat sesat. Ya. Imam Syafi'i enggak pernah berpendapat seperti itu. Dan sampai hari kiamat enggak pernah mereka bisa mengutip satu huruf pun dari Al-Imam Syafi'i yang jangankan sorohah terang-terangan, yang ada isyarat atau indikasi sekalipun Imam Syafi'i berpendapat istawa adalah istaula aja, enggak ada. Enggak pernah ada. Kecuali mereka bikin hari ini ngarang-ngarang. Qala Syafi'i istawa bimakna inna Syafi'i ya yaqul istawa fil ayah bimakna istaula. Nah, baru mereka. Kalau mereka enggak tahu malu ditertawakan oleh seluruh manusia dan jin di alam semesta ini. Ya. Hai barakallahu fikum. Ya. Jadi ini tanaquduhum fil intisab, sikap kontradiksi mereka dalam penisbatan diri. Yang tasibuna ila Ibrahim. Ini orang-orang jahiliyah, baik dari kalangan musyrikin Yahudi, musyrikin Arab maksudnya Quraisy, Yahudi maupun Nasrani, yang mengklaim mereka menisbatkan diri pada Ibrahim. Abraham kata Yahudi dan Nasrani. Ternyata mereka ma'aidarihim tarkatibaihi, namun mereka menampakkan diri meninggalkan atau tidak mengikuti Nabi Ibrahim. Orang Yahudi enggak mau haji, masih mending musyrikin. Musyrikin Quraisy mau haji, mau umroh, ajaran Nabi Ibrahim. Yahudi enggak mau haji, enggak mau umroh, padahal itu ajaran Nabi Ibrahim. Masih mending musyrikin Quraisy dalam bab ini aja ya. Ya. Musyrikin Quraisy menyelisih Ibrahim dalam banyak hal. Ya, barakallahu fikum. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan asyarhu, at-tanaqudu fil intisab, sikap tanaqud kontradiksi dalam penisbatan, huwa ayyantasiba ila syai'in wa huwa mukhalifun lahu, yaitu ia menyandarkan diri kepada sesuatu hal namun ia menyelisihi hal tersebut. Wa hadan intisabun batilun, ini adalah intisab, penyandaran diri yang batil. Wa kadhibun, dan dusta. Dan dusta. Dan ini ciri khas jahiliyah dari masa ke masa. Musyrikin Quraisy Arab, Yahudi, Nasrani, Kuburiyun, ngaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaku-ngaku pengikut Syekh Abdul Qadir Jilani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jilani berbeda dengan apa yang mereka jalani. Syekh Abdul Qadir Jilani di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak pernah tuh jadi kuburiyun spesial mereka. Orang-orang Asy'ari yang menisbatkan diri pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri, walaupun di antara mereka ada yang ngaku, kami bermadzhab Syafi'i, fikih aja. Kalau akidah enggak Imam Syafi'i. Siapa? Abul Hasan. Mang kenapa kalau akidah Imam Syafi'i? Kan enggak jelas, enggak ada tertadwin, enggak ada tertaklif, enggak tersusun. Loh kan ada itu karyanya Imam Al-Muzani. Oh, itu kami ragukan. Ragukan. Berarti Imam Syafi'i tidak berakidah seperti akidah kalian dong. Bingung. Kalau Imam Syafi'i berakidah Asy'ari, ya enggak mungkin. Abu Hasan Al-Asy'ari hadir 100 tahun setelah Imam Syafi'i wafat. Masa iya Imam Syafi'i berakidah sama orang yang 100 tahun lagi baru akan hadir? Ya dusta. Orang bodoh yang paling bodoh sekalipun enggak percaya hal ini. Ya. Kecuali sudah level parah baru. Ya. Tapi barakallahu fikum. Nah, ini ciri khas orang-orang jahiliyah. Sama kayak orang zaman sekarang. Kami Pancasila, kami Pancasila. Mana? Enggak ngamalin tuh Pancasila itu. Kalau Pancasila betulan ketuhanan yang Maha Esa. Esa. Esa itu apa? Ada duanya enggak? Enggak ada. Ya. Kami Pancasila ateis. Kami Pancasila semua agama sama. Bohong. Kami Pancasila. Lagi pula Pancasila itu apa sih? Kok udah kayak Quran Sunnah? Ngerti gak Pancasila itu apa? Seakan-akan tolak ukur itu Pancasila. Udah jadi agama itu Pancasila ya? Kalau jadi agama bahaya ini. Togut jadinya itu Pancasila. Ya. Kami Pancasila. Dia sendiri aja nisbatinnya ngaco. Ya. Kalau Pancasila betulan ya, alhamdulillah saya enggak ikut-ikutan kami Pancasila. Kami kaum muslimin di atas Quran Sunnah. Dustur kami Quran Sunnah bukan Pancasila. Ini orang nisbatin diri pada Pancasila, dia menyelisihi Pancasila. Ya, apa sih sila Pancasila? Saya lupa. SD dulu pernah hafal sih. Tuhanan yang Maha Esa. Apa yang itu? Keadilan yang beradab. Hah? Ah, tahulah meroja sendiri nanti. Lupa saya. Ya. Ya. Ini salah satu jenis lupa yang tidak perlu disesali. Kalau lupa ayat baru disesali. Lupa hadis baru disesali. Lupa matan disesali. Lupa yang enggak perlu disesali. Lupa mantan. Lupa matan disesali. Lupa Pancasila. Nah. Baik. Ya, ini banyak ini menyelisihi. Kami Pancasila. Toleran dong. Ya dia sendiri keliru. Ya. Dia sendiri paling enggak toleran. Taib, wal intisabus sahih huwa ayantasiba ila syai'in wa yakunu muwafiqan lahu. Intisab, pengakuan diri, penyandaran diri yang benar adalah seseorang menisbatkan diri kepada syai'i, kepada sesuatu hal, wa huwa wa yakuna muwafiqan lahu, dan ia pun selaras dengan sesuatu hal tadi. Dia mengaku mengikuti Imam Syafi'i, akidahnya akidah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i enggak pernah berpendapat istawa jadi istaulah. Kalamullah, kalam nafsi, enggak ada. Kalau ada mana buktinya? Enggak ada. Ya. Falladhi yantasibu ila Ibrahim yuwafiqu ma ja'a bihi min tauhidillah. Maka orang yang menisbatkan diri pada Ibrahim, dia mesti menyesuaikan dengan apa? Dia mesti sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Berupa mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah, wal ikhlasil ibadati lahu, dan memurnikan ibadah hanya untuknya, untuk Allah, wal bara'ati minal musyrikin, berlepas diri dari orang-orang yang musyrik, wala yukhalifuhu fi syai'in min dzalika, dan tidak menyelisihi sedikit pun dari hal tadi. Ini baru penisbatan diri yang benar. Ya. Baik. Wa min dzalika intisabul yahud ila Ibrahim. Yang diantaranya adalah penisbatan diri orang Yahudi, Nasrani, ya, kepada Nabi Ibrahim, mamtina'ihim minal haji. Namun mereka enggan untuk haji. wastingkarihim li istiqbalil ka'bati, dan mereka mengingkari untuk menghadap Ka'bah dalam sholat, dalam doa. Ya, kalau musyrikin masih mending dalam hal ini aja. Mereka mau haji, mereka kan mengklaim juga pengikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah tauladan mereka. Ini Nabi Ibrahim adalah sosok yang paling diaku-aku oleh semua kalangan sesat Yahudi, Nasrani, musyrikin Arab. Diaku-aku Nabi Ibrahim. Ya, nggak ada tuh orang kalangan jahiliyah kecuali pengikut Namrud ya, yang mendaku kami lawan Ibrahim, itu nggak ada. Yahudi, Nasrani ngaku-ngaku pengikut Ibrahim. Ya, musyrikin ngaku-ngaku. Namun pendakuan enggak berarti. Pengakuan itu enggak teranggap kalau ternyata menyelisihi. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lilladzi bi Bakkah mubarakan. Bakkah itu Mekah ya. Sesungguhnya ya, bangunan yang pertama dibangun untuk manusia sebagai tempat ibadah, kiblat, ialah yang ada di Mekkah yang diberkahi. Wa hudalil alamin, yang sebagai petunjuk untuk seluruh alam. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas, yang disitulah tempat berdirinya Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, siapa yang memasukinya maka dia aman. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan kewajiban bagi manusia untuk Allah ialah haji ke Baitullah, ke Ka'bah, ke Mekkah bagi siapa yang mampu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, siapa yang mengingkari hal ini maka Allah Maha Kaya. Wa kadzalika may yantasibu ilal a'immatil arba'ah, demikian pula yang menisbatkan dirinya kepada pengikut empat imam. Yajibu ay wafiqahum fil i'tiqad, wajib ya menyepakati mereka sesuai dengan mereka dalam keyakinan. Nah, akidah empat imam madzhab itu sama kecuali dalam satu hal, yaitu permasalahan iman, yang ini al-Imam Abu Hanifah menyelisihi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan seluruh ulama, imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, ucapan, amalan, keyakinan. Imam Abu Hanifah berpendapat iman itu qaulun wa i'tiqadun, ucapan dan keyakinan. Amalan enggak. Makanya pengikutnya Imam Abu Hanifah dari kalangan mazhab Hanafi disebut oleh para ulama murji'atul fuqaha. Murji'ah dari kalangan ahli fikih. Namun murji'ah mereka itu berbeda dengan murji'ah Jahmiyah. Karena murji'atul fuqaha dari kalangan Imam mazhab Hanafi masih berpendapat bahwasanya iman memiliki konsekuensi. Amal memiliki konsekuensi, walaupun tidak mereka sebutkan dalam definisi iman. Mereka mengatakan iman qaulun wa'tiqadun, ucapan dan keyakinan. Kalau semuanya mengatakan qaulun wa'amalun wa'tiqadun, amal masuk. Berarti yang dikeluarkan oleh mazhab Hanafi dari definisi iman adalah amal. Namun mereka meyakini siapa yang meninggalkan amal berkonsekuensi dapat pahala atau dapat dosa. Yang beramal dapat pahala, yang gak beramal dapat dosa. Yang melakukan pembatal keislaman kafir. Disebutin di kitab Riddah di mazhab Hanafi. Siapa yang melakukan ini kafir. Siapa yang injek-injek mushaf kafir. Kalau murji'ah yang dari kalangan Jahmiyah, mereka betul-betul mengeluarkan amal dari iman. Enggak memiliki konsekuensi. Walaupun murji'ah mendefinisikan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ini Jahmiyah mendefinisikan. Ini kayak Jahmiyah zaman modern. Iman adalah ucapan, amalan dan perbuatan, tapi enggak ada konsekuensi. Orang injak-injak mushaf enggak kafir. Oh, kan dilihat dulu hatinya. Berarti mereka hanya mengembalikan iman ke qalbu, ke i'tiqad. Padahal Ahlussunnah 3, qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ada orang nyembah kubur, murji'ah berpendapat, oh lihat dulu hatinya. Bisa jadi dia mengingkari. Dia hanya mengembalikan ke mana? Ke qalbu. Bahkan dia mengucap sekalipun, oh bisa jadi ada syubhat di kepalanya. Ya semua musyrikin ada syubhat. Emangnya Abu Jahal di kepalanya enggak ada syubhat? Ya syubhat. Kata mereka apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah. Itu syubhat bukan? Kenapa mereka nyembah kuburan-kuburan orang soleh? Kata mereka, kami enggak menyembah kok, melainkan agar orang soleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Haulai syufa'auna indallah. Mereka ini, pekuburan orang-orang soleh ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Syubhat bukan? Keyakinan mereka bukan? Bukan. Itu syubhat. Kalau enggak ada syubhat, ya tauhid semua itu Abu Jahal bertauhid. Karena ada syubhat, makanya dia kafir. Ya, tapi kan dia jahil. Ya namanya aja Abu Jahal. Ya jahil lah. Kalau enggak jahil, Abu Pinter namanya. Bukan Abu Jahal. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Sama ini juga yang menisbatkan diri kepada salafi. Harusnya dia akidah salafiyah. Ya. Jangan malah jadi pembebek kaum Jahmiyah. Tahib. Ini jujur beragama itu. Ya, jangan malah bermadzhab dengan akidah Jahmiyah. Kalau kami kan salah. Semua orang bisa ngaku ya. Hatta mazhab Asy'ari yang jelas-jelas Asy'ari bisa ngaku-ngaku loh pengikut Imam Syafi'i. Abu Mudzaffar As-Sam'ani mengatakan enggak sepatutnya orang yang mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah furu' malah menyelisih Imam Syafi'i dalam perkara usul. Kok bisa dia ngikut Imam Syafi'i dalam masalah fikih namun menyelisih Imam Syafi'i dalam masalah akidah? Harus ikut Imam Syafi'i dalam masalah akidah dan fikih. Emangnya kenapa Imam Syafi'i hanya fikih aja, akidahnya bermasalah? Sampai masalah tasawuf ke Ghazali, emangnya Imam Syafi'i tasawufnya bermasalah? Kenapa? Kenapa emang? Sama, ngikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi nabrak 100% apa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Menyelisih apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Risalah Syakhsiyah. Menyelisih apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Mufidul Mustafid, fi kufri tarik tauhid. Menyelisih ahimatu dakwah. Ternyata malah mengikuti para mukallid pembebek Murji'ah dari kalangan Jahmiyah. Katanya mengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti nabrak. Itu menyelisihi. Ya. Nah, ini penyakit masalah jahiliyah ini ada di mana-mana. Ya, ada di mana-mana. Bahkan di kalangan orientalis sekalipun mereka menisbatkan pada sesuatu padahal menyelisihi. Ya, barakallahu fikum. Baik. Al-mas'alah at-tasi'ah asyrata. Aibus salihin bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim. Ya, yaitu mereka mencela orang-orang soleh dengan melakukan sebagian, ya, dengan perbuatan sebagian orang-orang yang menisbatkan kepada orang-orang soleh. Al-mas'alatu at-tasi'ata asyrata qad huhum fi ba'dis salihin. Permasalahan ke-19, celaan mereka orang-orang jahiliyah terhadap sebagian orang-orang soleh bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim, seperti ya, yaitu dengan melakukan atas perbuatan sebagian orang yang menisbatkan diri kepada mereka. Qadhil yahudi fi Isa wa qadhil yahudi wan nasara fi Muhammadin. Seperti celaan orang Yahudi terhadap Isa, celaan orang Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Fadal dibaca sini. Taufik ya. Bismillah. Thumma qala syarihu rahimallahu ta'ala qadhuhum fi salihina bima yaf'aluhu ba'dul muntasibina ilayhim minal af'ali sayyiyati fayansibuna al af'ala attiba'i ilal mat nasaba yansubu fayansubun fayansubuna al af fayansubuna af'ala attiba'i ilal matbu'ina atba' jama' dari tabi' وهم منها براء كقدح اليهود في عيسى بن حرافي atba'ihi minas salihina. Minas salibiyina. Wal mu'takidina anna allaha salisu thalathatin. Aw anna al-masiha huwa allahu. Aw ibnu allahi. Wa kadhalika man yaqdahu fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima yaf'aluhu ba'du almuntasibina ila dinihi min alquburiyyati wa min aljahmiyyati walmu'tazilati walkhawariji fa naqulu liman yaqdahu fi ha'ula'i yaqdahu fi ha'ula'i alanbiya'i laysa hadha huwa dinu Musa dina Musa alaihi salam. Ini domir fasal, maka dinanya khobar laysa. وليس هذا دين عيسى عليه السلام وليس هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عند الأتباع انحراف فإنه اسم كان مؤخر انحراف فإنه لا ينسب انحراف بمنصرف inhirafun fa innahu la yansibu ila la yunsabu la yunsabu ila al-asli wa innama yunsabu ila man yasduru minhu hadha asy-syai'u. Hadha asy-syai' apa? Hadha asy-syai'a. Hadha asy-syai'a. Fala ti'aba. Fala fi'il bina al-majhul. Fala tu'aba risalatu mansub fala tu'abu risalat fil mudhari marfu li tajarrudi minan nasib wal jazim. Terus fala tu'abu risalatu Musa alaihi salam bi anna al yahuda harrafu wa baddalu wa ghayyaru wa la yunsabu ma 'inda al nasara min al syirki was salibiyyati wal kufri wal qabihi ila dini Isa alaihi salam. Hasbuk. Asyarhu. Kata Syekh Shalih Fauzan, qadhuhum fis salihin. Celaan mereka terhadap orang-orang saleh bima yaf'aluhu ba'dul muntasibina ilaihim minal af'al as-sayyi'ati. Ya. Disebabkan karena sebagian orang-orang yang menisbatkan kepada mereka, kepada orang-orang soleh tadi, melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Fayansubuna af'alal atba ilal matbu'in. Maka mereka menyandarkan perbuatan pengikut kepada orang yang diikuti. Paham gak sini? Ya. Wahum minha barbura'u. Ya. Padahal orang-orang soleh ini berlepas diri dari perbuatan-perbuatan tadi. Kaqadhil yahud fi Isa bin hirafi atba'ihi minas salibiyin. Semisal celaan orang Yahudi terhadap Isa dikarenakan sikap inhiraf, menyimpang. Penyimpangan pengikut Nabi Isa ya dari kalangan salibiyin, dari kalangan salibis. Ya. Wal mu'takidina dan orang-orang yang meyakini annallaha salisu salasa, bahwasanya Allah bagian dari trinitas. Ini diingkari oleh Yahudi. Yahudi itu ikhwah sampai hari ini mengucapkan la ilaha illallah dalam versi bahasa Ibrani. Yahudi ikhwah enggak pernah meyakini Nabi Musa adalah Tuhan. Adapun Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah itu salah satu sekte aja. Uzair, ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan nabi. Yang jelas Uzair hadir setelah Nabi Musa jauh ke bawah, tapi sebelum Isa. Uzair penghafal Taurat, Uzair orang saleh. Maka sebagian ulama mengatakan Uzair bukan nabi karena dia penghafal Taurat, dia enggak membawa wahyu yang baru. Ya. Sebagian sekte Yahudi menganakkan Tuhan bagi si Uzair. Uzair ibn Allah. Namun enggak semua Yahudi. Enggak semua Yahudi. Nah, intinya Yahudi enggak sebodoh Nasrani. Yahudi sampai hari ini, sampai detik ini dan sampai hari kiamat, selama belum tertahrib ajaran mereka yang sudah ditahrib sekalipun, itu mengatakan bahwasanya babi haram. Zina haram. Nasrani? Perzinahan? Hah? Mana? Bahkan sesama biarawati biarawan zina. Ya, babi legal. Tapi barakallahu fikum. Ya. Jadi harus dibedakan antara Yahudi dan Nasrani. Dan Yahudi asalnya, aslinya memusuhi Nasrani. Loh kok zaman sekarang CS? Ya banyak kepentingan. Coba Yahudi kalau mereka dominan, habis itu Nasrani. Emangnya siapa yang menangkap Isa walaupun Isa enggak diangkat, enggak ditangkap? Siapa yang menyalib orang yang diserupakan Isa itu? Karena Nabi Isa enggak ditangkap, enggak disalib. Wa ma salabu, wa ma qataluhu wa ma salabu, walakin syubiha lahum. Nabi Isa enggak, mereka enggak menangkapnya, enggak menyalibnya, enggak membunuhnya. Namun orang yang diserupakan, ya, orang diserupakan. Nah, yang menangkap itu ialah pasukan Yahudi, bukan Romawi penyembah dewa, bukan Yahudi. Yang mencela ibunya Isa, yang mencela Isa sebagai anak haram, ialah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mencela Maryam, dianggap Maryam berzina. Ini menandakan Yahudi membenci perzinahan. Zina juga haram di agama mereka. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Nah, orang-orang Yahudi mencela Isa. Padahal itu celaan terhadap Isa karena perbuatan sebagian pengikut Nabi Isa yang asal-asalan, yang ngaco, yang sesat, yang kufur. Adapun dahulu mereka membenci Isa, ya memang ajaran mereka yang hasad. Karena Isa penyempurna Taurat, mereka enggak terima. Membawa Injil, mereka enggak terima. Mereka berupaya membunuh Isa bin Maryam, dan mereka membunuh nabi-nabi Bani Israel. Ya, kalau enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa wal mu'takidina anna Allah salisu salasa au anna al-masih huwa ibnu huwa Allah, atau yang meyakini Isa adalah anak Allah atau ibnu Allah. Wa kadzalika may yaqdahu fi Muhammadin bima yaf'aluhu ba'dul muntasibina ila dinih minal quburiyah. Demikian pula orang yang melakukan penghinaan, pencemaran nama baik terhadap Nabi Muhammad SAW, karena sebagian perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada agama Nabi, ya, berupa kalangan quburiyah, ya, dari kalangan penyembah kubur, mereka yang Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij, enggak bisa. Ya. Enggak boleh kita nisbatkan kepada Nabi karena ada pengikut Nabi yang salah. Yang salah yang pengikutnya. Ajaran Nabi itu murni, bersih. Fa naqulu liman yaqdahu fi haula'i al-anbiya, maka kita katakan terhadap orang yang mencela para nabi tersebut, laisa hadza huwa dinu Musa. Ini bukanlah ajarannya Nabi Musa. Walaisa hadza dina Isa. Ini bukan pula ajaran agama Isa. Laisa hadza dina Muhammadin. Dan ini pula bukan ajaran Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa idza kana al-atba' inhirafun, apabila pada pengikut itu terdapat penyimpangan, fa innahu la yunsabu ilal asli, maka penyimpangan tersebut tidak boleh disandarkan kepada asalnya. Si yang diikuti enggak boleh. Barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Ya. Innama yunsabu ila man yasduru minhu hada syai'a. Yang disandarkan penyimpangan tersebut kepada orang yang memunculkan suatu penyimpangan ini. Siapa dia pengikutnya? Ya, kita sandarkan kepada pengikutnya, bukan yang diikuti. Ya. Baik. Fala tu'abu risalatu Musa. maka risalah Nabi Musa kerasulannya tidak boleh dicela bi annal yahuda harrafu wa baddalu wa ghayyaru, ya, karena orang Yahudi telah mentahrif, mendistorsi, wa baddalu telah mengganti, wa ghayyaru telah merubah-rubah. Wala yunsabu ma indan nasara minasyirki wassalibiyati wal kufri wal qabihi ila dini Isa alaihi salam. Tidak boleh juga dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihi salam kekufuran yang ada pada Nasrani berupa kesyirikan, salibiyah, penyembahan terhadap salib, ya, kekufuran yang qabih, yang buruk. Kita tidak boleh nisbatkan itu kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya. Maka jangan mencela Nabi Isanya. Ya. Berarti gini ya, ikhwah. Ya. Mencela Yesus boleh enggak? Siapa sih yang dimaksud Yesus itu? Yesus itu kan bahasa Ibrani. Ya. Yesus. Aslinya Isa. Isa mereka panggilnya Yesus. Yesus Isa sama aja. Sama kayak Nabi Muhammad Mustafa, Ahmad, ya, Al-Hasyir. Beliau-beliau juga. Ya enggak? Isa, Yesus. Berarti jangan dicela Yesus. Ya. Ngerti enggak? Kalau mereka nyebut Yesus, yang kita pahami siapa? Yang mereka maksud siapa? Isa. Jangan dicela Yesus. Orang Nasrani aja cela Allah. Mereka bodoh itu. Ya. Nasrani kan banyak tuh yang mencela-cela Allah. Sampai si pendeta Saipudin itu cela-cela Allah. Bodoh itu dia. Kalau ajaran Nasrani yang benar Allah itu, ya, ini ajaran Nasrani yang sesat maksudnya, yang versinya, versi Injil sekarang pun mengatakan Allah itu adalah Tuhan Bapa. Mereka ingin mencela Islam, Tuhan orang Islam Allah. Padahal itu Rob mereka juga. Bodoh itu. Walau ini kekufuran ya. Ada Tuhan anak, Tuhan Bapa, enak aja. Paham enggak sini? Ya. Ngerti sini enggak? Maka kita enggak boleh mencela karena perbuatan pengikut, kita cela orang yang diikutinya. Ya. Orang yang diikuti. Tapi barakallahu fik. Kecuali orang yang diikuti tersebut memang jelas tokoh kesesatan yang mengajarkan kesesatannya. Ya. Wala yunsabu. Ini dibaca di sini. Berikutnya. Siapa? Mujahid. ثم قال الشارح رحمه تعالى ولا ينسب الى محمد صلى الله عليه وسلم ما عند الكبوريين الذين يدعون الاسلام او الملاحده من الرب عند الكبوريين او الملاحده ملاحده dia ma'tuf kepada kuburiyin ma indal kuburiyin au ma indal malahidati minar rafidati wal batiniyati wa in tasammu bil islamu wa in tasammu bil islami hadza la yunsabu ila dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam innama yunsabu ila nabi manittaba'ahu wa amana bihi wa yunsabu ila salihina manikotada bihim wattaba'ahum كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وكذلك لا ينسب إلى الأئمة الأربعة ما عند المنتسبين إليهم من انحراف في العقيدة ومخالفة للدليل ومخالفتين للدليل. نعم. ولا ينسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. Tidak boleh juga dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'indal kuburiyin. Ya. Tidak boleh dinisbatkan apa-apa yang dilakukan oleh para penyembah kuburan. Alladzina yad'unal Islam, yang mereka mengklaim diri sebagai Islam. Enggak bisa. awil malahidati minar rafidati wal batinah wal batiniyah, atau orang-orang sesat ya dari kalangan rafidah, syiah rafidah dan kalangan batiniyah, yang mereka mungkin mengklaim mengikuti Ali bin Abi Thalib. Kita enggak boleh celah Ali bin Abi Thalib. Wa intasammau bil Islam, walaupun mereka mengklaim sebagai Islam. Ya. Wa hadza la yunsabu ila dini Muhammadin. Ini enggak boleh dinisbatkan diri pada Nabi Muhammad SAW. Ya, semisal orang-orang NU yang menyimpang, siapa sih founder NU? Kayak Haji Hasyim Asy'ari. Kita enggak boleh celah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang nyimpang itu kan enggak ada, penyimpangan itu diajarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Penyimpangan itu ya dilakukan oleh atsba, pengikutnya. Kecuali si matsbu sang yang diikuti betul-betul mengajarkan kesesatan tersebut. Ya. Taibarakallahu fi. Ya. Wa inna ma yunsabu ila nabi man ittabahu wa amana bih. Nah, yang dinisbatkan kepada nabi ialah yang mengikuti beliau dan yang beriman pada nabi tadi. Wa yunsabu ila salihin, dan yang dinisbatkan kepada orang saleh man ittada bihim wa tabaahum, yang meneladani dan mengikuti mereka. Ya. Kama qala ta'ala wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, ya, yang Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadan nabi. Ya, sesungguhnya orang yang paling layak menisbatkan diri pada Nabi Ibrahim ialah orang yang mengikuti Nabi Ibrahim dan Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Sementara musyrikin, Quraisy, Yahudi, Nasrani enggak berhak menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Wa kadzalika la yunsabu ila al-aimatil arba'ati ma indal muntasibina ilaihi min anhirafin fil aqidati wa mukhalafatin lid-dalil. Demikian pula tidak boleh dinisbatkan kepada para imam yang empat, ya, apa-apa yang ada di kalangan orang-orang yang mengaku mengikuti imam yang empat tadi. Ya, penyimpangan mereka dalam akidah dan menyelisih dalil, enggak boleh kesalahan tersebut dinisbatkan kepada imam tadi. Ya, pengikutnya yang salah, ya mereka yang salah. Begitu. Baik. Al-masalatu al-isrun, permasalahan ke-20. I'tiqaduhum anna af'ala saharati ya wal kuhani min karamatil awliya. Keyakinan mereka bahwa perbuatan para tukang sihir dan dukun itu adalah karamah para wali. Tapi udah 9:30 ya, udah cukup lah ya. Nanti kita lanjut insyaallah di hari Jumat. Senin besok malam off kajian malamnya. Ya, jadi sekalian saya informasikan Ahad pada maghrib kasifatu saja pada Isya syarah fasail jahiliyah. Senin kajian malam off, Selasa yakut nafis ya. Nah, pada maghrib, Rabu khusus Selasa, pada maghribnya lataiful isyarat ya. Ya, atau Rabu besok khataman itulah ya. Apa namanya? Mustalah Takrirat Asaniyah. Kamis Wasitiyah. Jumat Masail Jahiliyah lagi. Ya, Sabtu atau malam Ahad kajian malamnya off. Itu ya. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.